Allah juga berfirman dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaaha. Kullun fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Dalil-dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ar-rububiyah. Allah lah satu-satunya pencipta. Allah lah satu-satunya yang memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur alam semesta. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya ini.